masih nami bison arong lagu permintaan sian anak rantau alana ngaso mal nasida mabike lagu dangdut atok permusik nami baik kau maju lagu abang ganteng.